Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-ghulu bi ahli al-ilmi wa salah. Berlebihan dalam menggabungkan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, wa salah, dan orang-orang soleh. Ini diantara karakter orang-orang jahiliyah. Mereka berlebihan, melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Kita kaum muslimin harus menjauhi karakter yang semacam ini. Qala al-mas'alatu ats-tsalitsata asyrata. Masalah yang ke-13. Al-ghulu fil ulama'i was-salihin. Berlebihan dalam mengagungkan para ulama dan orang-orang saleh. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghulu fi dinikum. Janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Jangan kalian melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ahli kitab dari sikap gulu. Hada katsirun fil nasara, dan sikap gulu ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Nasrani. Ahli kitab ada dua, Yahudi dan Nasara. Allah melarang mereka melakukan sikap gulu. Di antara dua kelompok ini, sikap gulu banyak didapati pada orang-orang Nasrani. Sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir. Wa hadza katsirun fil Nasara. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian mengatakan atas Allah illa al-haq, kecuali kebaikan. La taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Yani la taftaru 'alayhi. Jangan kalian lakukan penistaan atas nama Allah. Jangan kalian mengada-ada atas nama Allah. Qala asy-syarih rahimahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, wa hadhi mas'alatun khatiratun. Masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Naam, khatirah. Sebagaimana kata Syekh. Sangat-sangat berbahaya. Bahkan ini merupakan sebab manusia itu meninggalkan agama mereka. Sebab mereka melakukan kekufuran dan meninggalkan agama mereka. Masih ingat bab atau salah satu bab dalam kitab Tauhid? Sebab kufrihim wa tarkihim dinahum. Iya. Apa? Huwal ghuluwu shalihi. Masih ingat babnya? Jadi masalah ini sangat berbahaya sebagaimana kata Syekh. Mengapa? Karena sikap gulu berlebihan terhadap orang-orang tertentu, terhadap para ulama, terhadap orang-orang yang berilmu, terhadap orang-orang soleh, ini bisa menyebabkan seorang meninggalkan agama mereka. Bisa menyebabkan mereka jatuh pada kekufuran. Waliyahubillah, ini adalah masalah yang khatirah, berbahaya, kata Syekh Shalih Fauzan. Kemudian beliau menyebutkan definisi al-ghulu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa kata beliau, al-ghulu ma'nahu fil lughati az-ziyadatu 'anil hadd. Melampaui batas. Secara bahasa adalah melampaui batas. Penggunaannya dalam bahasa seperti pada kalimat yuqalu ghala al-qidr. Idza irtafa'a fihi al-ma'u bi sawwi al-ghulayan. Al-qidr, periuk, cerek itu gulu. Nah, apa artinya? Idzar tafa'a fihi al-ma', apabila air yang ada dalam periuk itu mengalami kenaikan, disebabkan kolaya, disebabkan karena mendidih. Antum pernah memasak air? Jika airnya mendidih, maka dia akan naik. Bahkan bisa tumpah. Ya kan? Jika airnya penuh. Periuknya penuh air, kalau airnya mendidih itu bisa tumpah, melampaui batasnya, keluar dari batasannya. Itu penggunaan dalam bahasa wala al-qidru. Dan juga bahasa yang lain atau penggunaan dalam bahasa, ya, contoh yang lain, wa yuqalu wala as-sir. Harga melampaui batas. Yani idza irtafa'a lil haddil ma'ruf. Apabila harga itu mengalami kenaikan dan melampaui batas yang ma'ruf. Fal ghulu huwa, maka ghulu secara bahasa adalah az-ziyadatu, adalah tambahan, wal irtifa' dan kenaikan, alil haddil ma'ruf, melampaui batas yang ma'ruf. Adapun secara istilah kata Syekh Shalih Fauzan, wal ghulu fi syarih huwa az-ziyadatu fi rafi'i syakhsin, berlebihan dalam mengangkat seseorang, dalam memuliakan seseorang. Fauqa manzilatihi al-la'iqati bih, di atas kedudukannya yang layak baginya. Ya, diangkat melampaui batas, melampaui manzilah, posisi, melampaui kedudukannya yang cocok baginya. Kaziyadati fi haqqil anbiya'i wasawis salihin, seperti berlebihan dalam menggabungkan para nabi dan orang-orang saleh. Rafihim an qadrihim, dan mengangkat derajat mereka melebihi kadar mereka, melebihi kedudukan mereka, diangkat ila rububiyah ja'il uluhiyah, diangkat kepada posisi uluhiyah, rububiyah, ketuhanan. Ini kan sudah melampaui batas. Batasan mereka adalah para nabi dan orang-orang saleh. Jika diangkat derajat mereka kepada derajat rububiyah dengan cara disembah selain Allah, diseru selain Allah, dipalingkan kepada mereka salah satu dari macam-macam ibadah, berarti ini sudah merupakan bentuk ghulu. Nah, ini definisi ghulu secara bahasa dan istilah. Nah, bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah? Qala fa'ul jahiliyah ghulau fil ashkhas, maka orang-orang jahiliyah mereka bersikap ghulu, melampaui batas terhadap al ashkhas, orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu yang dimaksud orang-orang yang memiliki keutamaan, keutamaan berupa ilmu atau keutamaan berupa kesolehan. Hatta rafa'uhum an qadrihim, sampai-sampai mereka orang-orang jahiliyah mengangkat mereka ashkhas, orang-orang tertentu tadi, melebihkan mereka dari kedudukan mereka, ila an ja'aluhum, sampai mereka menjadikan orang-orang tertentu itu arbaban ma'allah, tuhan-tuhan selain Allah. Ya, ini sudah melampaui batas yang luar biasa. Nah, manzilah tertinggi itu rububiyah, rububiyah, ketuhanan, risalah, kerasulah, ini manzilah, kedudukan mereka diangkat kepada kedudukan yang paling tinggi itu rububiyah. Ini kan sangat jauh, melampaui batas. Kama balal yahudu fi Uzairin, sebagaimana orang-orang Yahudi melampaui batas terhadap Uzair. Qalu huwa ibnullah, dan mereka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putranya Allah. Ya kan, ini sudah mengangkat derajat Uzair di atas posisinya, di atas manzilahnya, kedudukannya, dengan dikatakan dia adalah putranya Allah. Wa kama balatin nasara, dan juga sebagaimana kaum Nasara bersikap bulu, warafa'u Isa ibnu Maryam, dan mereka mengangkat derajat Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, diangkat derajatnya minal basyariyati war risalati ilal uluhiyah, dari derajat kemanusiaan dan kerasulah diangkat kepada derajat uluhiyah, ketuhanan yang disembah selain Allah. Wa qalu huwa ibnullah, dan orang-orang Nasara mengatakan dia adalah putranya Allah. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wa kadzalika qaum Nuh, Demikian pula kaumnya Nabi Nuh, lamma walau fis salihin, ketika mereka bersikap bulu terhadap orang-orang saleh, wasawwaru suwarahum, di antara sikap bulu mereka adalah mereka menggambar gambar-gambar orang saleh, fatamathilahum, dan membuat patung-patung orang-orang saleh. Tsumma abaduhum min dunillah, kemudian mereka menyembah orang-orang saleh itu selain Allah Subhanahu wa taala. Farafa'uhum ila martabatil uluhiyah. Jadi mereka mengangkat orang-orang saleh itu kepada martabah, manzilah. Martabatnya manzilah, kedudukan. Kepada tingkatan uluhiyah, ketuhanan. Waqalu, dan mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, tuhan-tuhan kalian. Waqalu, dan mereka mengatakan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian, wala tadarunna waddan, jangan pula kalian meninggalkan wad, wala suwa, tidak pula suwa, wala yaghus, tidak pula yaghus, wa ya'uq wa nasr, ya'uq dan nasr, lima patung-patung orang-orang saleh mereka dijadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ja'aluhum alihatan. Mereka menjadikannya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Sudah berapa contoh? Yahudi, Nasrani, kaumnya Nabi Nuh. Contoh yang keempat. Wa kadzalika ghairuhum min tawaifil musyrikin. Demikian pula selain mereka dari tawaif, kelompok-kelompok kaum musyrikin, ilal yaum, sampai zaman kita, sampai hari kita ini. Yaghluna fis salihin, mereka bersikap bulu terhadap orang-orang saleh. Ya, jadi ini masalahnya khatirah sebagaimana kata Syekh di atas. Nah, tawaiful musyrikin, kelompok-kelompok musyrikin di zaman kita. Bersikap bulu terhadap orang-orang saleh, di antara bentuk sikap bulu mereka wa yaquluna bi kuburi tawaf, ya, tawaf berkeliling, mengelilingi kuburan. Yang mana tawaf itu disyariatkan di sekitar Ka'bah, tapi mereka justru melakukannya sekitar kuburan. Dan bahuna lahum, bentuk bulu yang lain mereka menyembelih untuk orang-orang soleh itu yang sudah meninggal. Wa yanzuruna lahum, dan pula bernadar untuk mereka. Wa yastaghitsuna bil mauta, dan juga meminta tolong dengan orang-orang yang sudah mati. Wa istanjiduna bihim, ya, maknanya sama, istighosa dan istinja, maknanya sama, isti'ana, minta tolong kepada mereka. Ya tulubuna minhum qada'a al hawaij, mereka orang-orang musyrik, ta'if al musyriki di zaman kita meminta dari orang-orang saleh itu qada'a al hawaij, dipenuhi hajat-hajat kebutuhan mereka. Fala bal bulu yajuru ashabahu ila syirk, maka sikap bulu akan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena inilah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasara berlebihan dalam memuji ibnu Maryam. Al itrah huwa al bulu fil madah, berlebihan dalam memuji. Nah, ini banyak didapati dalam qasidah-qasidah, bait-bait syair mereka, orang-orang sufi tasawuf. Ya, berlebihan dalam memuji-muji Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk di antaranya yang banyak dibaca di negeri kita, ya, secara khusus daerah Sulawesi, Al-Barzanji. Itu di situ pujian-pujian untuk Nabi tapi berlebihan. Nah, innama ana 'abdu, kata Nabi selanjutnya, hanyalah sungguhnya aku adalah hamba. Hanya hamba. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, maka ucapkanlah Muhammad Abdullah wa Rasul. Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Qala wal ghulu fil ashkhas min al anbiya wa salihin huwa alladhi awqa'a al musyrikin min al kitabiyyin wal ummiyyin fi syirk al akbar. Dan sikap gulu terhadap orang-orang tertentu dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh, itulah yang membuat orang-orang musyrik jatuh pada kesyirikan besar. Orang-orang musyrik baik dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan ummiyin, Ini penyebabnya. Nah, wal wajib an yu'rafa lil ashkhas. Lalu bagaimana sikap kita yang sebenarnya? Yang wajib adalah kita mengenal, ya, kadar orang-orang tertentu yang layak bagi mereka. Fa yu'rafu lir rusuli risalatuhu, maka kita mengakui, mengenal dan mengakui kerasulan para rasul. Kita memuliakan mereka karena mereka adalah rasul utusan Allah. Kita menggabungkan mereka. Wa yu'rafu lis salihin salahuhum, demikian pula kesolehan orang-orang soleh, ya, dikenal, diakui. Kita mengakui kesolehan mereka. Kita memuliakan mereka karena kesolehan mereka. Fa yu'rafu lil ulama'i ilmuhum, demikian pula para ulama, kita muliakan mereka karena ilmu mereka. Ya, jadi orang-orang soleh kita muliakan. Orang-orang yang berilmu, guru-guru kita, muliakan mereka, hormati mereka. Ketahui kadar mereka. Jangan lancang, jangan tidak beradab kepada mereka. Ya. Jangan kurang ajar kepada guru-guru kita, kepada ustaz-ustaz kita, kepada masyayikh kita. Ketahui kadar mereka. Artinya kita bersikap pertengahan, ya. Jangan berlebihan mengangkat derajat mereka. Jangan pula kurang, yakni sampai kurang ajar kepada gurunya, kepada ustaznya, kepada mudarrisnya. Ketahui kadar mereka. Pertengahan. Ya, para ulama menyebutkan bahwa Abdullah wa Rasuluh ini bantahan terhadap dua ta'if. Kata Abdullah, hamba Allah, ini bantahan kepada orang-orang yang mengangkat derajat beliau di atas derajat yang sebenarnya. Wa Rasuluh ini bantahan kepada orang-orang yang tidak memuliakan kerasulannya. Jadi kita harus bersikap pertengahan. Tidak berlebihan di dalam mengagungkan, memuliakan, juga tidak kurang dengan cara kurang ajar, dengan cara tidak mengenal keutamaan mereka. Hormati guru-guru kita, hormati mudarris kita, hormati ustaz-ustaz kita. Nah, karena ilmu mereka, jasa mereka kepada kita, karena keutamaan mereka. Ini kewajiban kita, ya. Yu'rafu lil ulama'i ilmu. Kita memuliakan para ulama karena ilmu mereka. Wa annahum afdalu min ghairihi. Dan bahwasanya mereka lebih utama daripada selain mereka. Di sini sebutkan kembali apa yang sudah kita baca kemarin, fa fadlul 'alim 'alal 'abidi ka fadlul qamari 'ala sa'iril kawakib. Maka keutamaan seorang yang berilmu itu di atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan qamar, bulan, di atas seluruh bintang-bintang. Apa maknanya? Sudah kita sebutkan. Ya. Dari sisi manfaat yang diberikan. Manfaat orang yang berilmu itu muta'addi. Sampai kepada orang yang lain. Kepada orang yang banyak, kepada pihak yang banyak. Adapun ahli ibadah, manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Sama seperti bulan, manfaat bulan dirasakan oleh banyak makhluk hidup. Adapun bintang hanya menyinari dirinya sendiri. Jadi ketahui keutamaan mereka. Ketahui kadar mereka. Nah, baik, ini yang pertama, ya. Kita tidak kurang. Wa yunzaluna manazilahum, dan mereka diposisikan pada posisi mereka, wala yurfa'una fawqa manazilihim, dan tidak diangkat lebih dari kedudukan mereka. Nah, ini tidak berlebihan. Tadi tidak kurang dengan cara kita mengetahui keutamaan mereka, dan juga tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan. Sampai-sampai mengangkat mereka di atas kedudukan mereka yang sebenarnya. Seperti yang sudah disebutkan contoh-contohnya di atas, ya. Yahudi mengangkat Uzair dengan mengatakan dia adalah putranya Allah. Nasara mengangkat Nabi Isa menjadikannya Tuhan selain Allah. Kaumnya Nabi Nuh mengangkat orang-orang saleh di atas derajat mereka, yaitu derajat kesalehan, diangkat dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu sudah melampaui batas. Dan di sana ada bentuk gulu yang lain. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian melakukan gulu dalam agama kalian. Kata Ibnu Katsir, nahallahu ahlal kitab anil gului wal itraq. Dalam ayat ini Allah melarang ahli kitab melakukan sikap gulu dan berlebihan dalam memuji. Anil gului wal itraq. Wahada kathirun fin nasara. Dan sikap gulu ini banyak didapati pada orang-orang Nasara, lebih banyak daripada yang didapati pada orang-orang Yahudi, karena mereka berlebihan dalam mengangkat Nabi Isa hatta rafa'uhu wa manzilah allati ataahu Allah, sampai-sampai mereka mengangkat derajat Nabi Isa di atas derajat yang Allah berikan kepada mereka. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ila anqal bal qad ghalau fi asba'ihi wa asya'i, bahkan orang-orang Nasrani berlebihan bersikap gulu terhadap pengikut-pengikutnya Nabi Isa, bukan hanya kepada Nabi Isa saja tapi juga kepada pengikut-pengikutnya. Wasyaihim, dan kepada orang-orang yang semisal mereka. Siapa yang tidak mengenal pendeta-pendeta orang-orang Nasara? Mereka itu dianggap orang-orang yang suci. Liman za'ama annahu ala dinihi, yang mereka sangka bahwa para pengikut tersebut berada di atas agamanya Nabi Isa. Fadda'u fihimul ismah, kata Ibnu Katsir, fadda'u fihim al-ism, sehingga mereka mengakui adanya al-ismah pada mereka, ya, mengakui bahwa pengikut-pengikut Nabi Isa itu maksum, pendeta-pendetanya orang-orang Kristen itu maksum terjaga dari dosa kesalahan. Fattaba'uhum fima qaluh, sehingga orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara mengikuti pendeta-pendeta itu, ya, terhadap setiap apa saja yang mereka ucapkan selalu diikuti. Sawa'un kana haqqan aw batilan, apakah itu hak atau batil? Aw dhalalan aw irsyadan, apakah itu kesesatan atau petunjuk? Aw sahihan aw kadziban, apakah itu benar atau dusta? Semuanya diikuti. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai seperti orang-orang Nasrani, ya, yang mengkultuskan pendeta-pendeta mereka. Jangan, ya. Kalau salah katakan salah, kalau dusta katakan dusta. Jangan semua ucapannya diikuti. Nah, karena kalau kita mengikut saja, kita tahu itu salah, dan semua orang itu salah, kemudian masih diikuti, itu sama saja kita seperti orang-orang Nasrani yang mengkultuskan, ya, menganggap maksum, mengkultuskan pendeta-pendeta mereka. Ini termasuk bentuk gulu, ya, yang ada pada orang-orang Nasrani. Nah, ya, seperti juga murid-murid dari kalangan tarekat tasawuf, sama guru mereka dianggap maksum, dikultuskan oleh mereka, diikuti setiap ucapan fatwa mereka, walaupun salah diikuti, walaupun dusta diikuti, walaupun sesat diikuti. Ini bulu melampaui batas. Barakallahu fikum. Kita mengenal keutamaan mereka, tapi jangan melampaui batas. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali kebenaran. Yani kata kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tastaru 'alaihi. Jangan kalian mengada-adakan kedustaan atas Allah, wa taj'alu lahu sahibatan wa waladan. Wa taj'alu lahu, dan kalian menjadikan untuk Allah sahibatan, istri, wa waladan, dan anak. Nah, la taqulu 'alallahi illa al-haq. Ibn al-Masih Isa ibnu Maryam, hanyalah sungguhnya Al-Masih Isa itu, Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhmi. Dan dia adalah kalimatnya Allah, yang Allah alqaha ila Maryam, lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya. Yakni, mengapa dikatakan Nabi Maryam adalah kalimatullah, kalimatnya Allah, dan dikatakan ruh darinya? Li'annahu lam yakun lahu abun tawallada minhu. Ya, Nabi Isa dikatakan kalimatullah dan ruh dari Allah karena dia tidak memiliki bapak yang dia bersumber darinya. Innama huwa nasyun 'anil kalimah. Hanyalah saja Nabi Isa itu nasyik, diciptakan, anil kalimah, dari kalimat allati qala lahu biha, ya Allah qala lahu, ucapkan untuknya, biha, dengan kalimat kun fakana. Kun, dengan kalimat kun, maka terciptalah Nabi Isa. Waruh allati arsala biha Jibril, dan ruh darinya, yakni ruh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dengannya. Ya, Jibril yang membawa ruh itu. Nah, itulah sebabnya mengapa Isa ibnu Maryam dikatakan kalimatullah wa ruhu minhu. Dia tercipta dari kalimat kun. Bukan ada proses biologis antara ibu dengan bapak, tidak. Karena dia tidak punya bapak. Ibnu Maryam, makanya nisbahnya kepada ibunya, Ibnu Maryam. Ya. Kun, karena kalimat kun dan karena ruh yang dibawa oleh Jibril. Nah. Yang ditukar, ya, kerahim Maryam. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya, janganlah kalian mengatakan salasa, tiga Tuhan. Qala ta'ala, demikian pula Allah ta'ala mengatakan, ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melakukan sikap gulu di dalam agama kalian, ghairal haq, dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Nah, yani al-mukhalif lil haq. Ghairal haq artinya al-mukhalif lil haq, yang menyelisihi kebenaran. Dan hal itu kata Al-Baghawi, wa dzalika annahum khalaful haqq. Ya, demikian itu karena mereka menyelisihi kebenaran. Fididin, dalam agama mereka, summa walau hihi, kemudian mereka melakukan sikap gulu padanya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl. Dan janganlah kalian ahli kitab mengikuti ahwa, hawa nafsu, keinginan kaum yang telah sesat sebelumnya. Siapa kaum yang telah sesat sebelumnya? Yang ahli kitab dilarang mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Al-Qawi mengatakan, Al-Baghawi mengatakan, yakni ru'asa ad-dalalah. Ru'asa ad-dalalah. Para pemimpin kesesatan. Min fariqai al-Yahudi wa Nasara, dari dua kelompok Yahudi dan Nasara. Jangan kalian mengikuti mereka. Wal khitab lilladina fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembicaraan ini ditujukan kepada ahli kitab yang ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan kalian mengikuti ahwa, hawa nafsu, keinginan orang-orang yang telah sesat sebelumnya. Nah, ahli kitab yang berada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam dilarang mengikuti aslafuhum. Ya, orang-orang terdahulu mereka. Fimab tada'uhu di ahwaihim, dalam perkara-perkara yang mereka buat-buat, yang mereka munculkan, yang mereka lakukan sebagai bid'ah karena hawa nafsu mereka. Wa adallu katsiran, dan telah menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawai sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal ghuluw. Iyyakum kalimatu tahdhir, hati-hati kalian dan sikap gulu fid din, dalam urusan agama. Fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu fid din, karena sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap gulu dalam urusan agama. Nah, jadi dalil-dalil yang melarang dari sikap gulu jelas ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian kata Syekh Fauzan selanjutnya menutup pembahasan ini, fala yajuzul ghulu fil makhluqin, maka tidak boleh bersikap ghulu pada makhluk. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu biha, tidak boleh mengangkat mereka di atas derajat, di atas kedudukan yang Allah posisikan mereka padanya. Li anna hadza yajru ila syirk billah azza wa jal, karena ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-ghuluw fil ulama'i wal ibad, demikian pula sikap ghulu pada ulama dan ahli ibadah. Nah, qala ta'ala lil yahudi wan nasara, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu ahbarahum, mereka telah menjadikan ahbar mereka, apa artinya ahbar? Ulama, ya, para ulama mereka. Waruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau fi ulama'ihim ubadihim, mereka bersikap gulu terhadap para ulama dan ahli ibadah mereka. Hatta taqadu lahumus salahiyah, sampai-sampai mereka meyakini untuk mereka as-salahiyah, kecocokan. Fi tahlilin haram, dalam hal menghalalkan yang haram. Wa tahrimi al-halal, dan mengharamkan yang halal. Artinya mereka menganggap ulama dan ubad mereka layak membuat syariat selain Allah dalam hal menghalalkan sesuatu, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tafsir syar'i al-mutahhar, dan mereka meyakini mereka, para ahli ibadah dan ulama mereka, memiliki kelayakan dalam hal mengubah, ya, dalam hal merubah syariat Allah yang suci. Nah, ini bentuk ittikhaduhum arbaban, bentuk menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai masalah yang ke-13, masih ada waktu. Kita baca masalah yang ke-14. Qala nafihumul haqqa wa isbatuhum al-batil. Mereka menafikan yang hak dan menetapkan yang batil. Al-mas'alah turabi'ata asyrata, masalah yang ke-14. Inna kullama taqaddama mabnun ala qaidati minha. Sesungguhnya semua yang telah lewat dibangun di atas qaidah, di atas satu qaidah. Wahia, yaitu an-nafyu wal isbat, kaidah penafian dan kaidah penetapan. Fayattabi'una al-hawa wa dhann, lalu mereka mengikuti hawa nafsu dan persangkaan, prasangka. Wa yuriduna amma ja'at bihi rusul, dan berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Qala hafizahullah, syarhu kullu ma taqaddama minal masail allati dzakara syekhu an ahli jahiliyah innama hiya mabniyatun ala nafi wal isbat. Setiap yang telah lewat dari karakter-karakter dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh syekh tentang orang-orang jahiliyah dibangun di atas penafian dan penetapan. Fahum yusbituna ma nafahullah. Mereka menetapkan apa yang Allah nafikan. Wa yanfuna ma asbatahullah. Dan menafikan apa yang Allah tetapkan. Jadi selalu bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika waqa'u fi dhalal. Dan karena itulah mereka jatuh pada kesesatan. Fallahu jalla wa ala nafa syirka wa asbata tauhid wa amara bi tauhid. Maka Allah menafikan kesyirikan dan menetapkan tauhid dan memerintahkan untuk bertauhid. Wahum sementara mereka akasu, ya, melakukan yang sebaliknya. Fa asbatu syirk, mereka menetapkan kesyirikan. Wa nafau at-tauhid, mereka menafikan tauhid. Fa akasu ma'na la ilaha illallah tamamah. Sehingga mereka membalik makna la ilaha illallah secara sempurna. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal ladzina amanu bil batil, dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan, wa kafaru billahi, dan kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Apa makna amanu bil batil? Kata Syekh, al imanu bil batil huwa al manfi. Mengimani kebatilan itu yang dinafikan. Artinya kita dilarang mengimani kebatilan. Justru mereka mengimaninya. Wahum amanu bih. Justru mereka mengimaninya. Wasbatu, dan menetapkannya. Badalan min an yakfuru bih. Sebagai ganti dari mengingkarinya. Wal imanu billahi wal isbat. Makna al imanu billah adalah penetapan. Wahum kafaru billah. Sementara mereka kufur kepada Allah, para fa'u al-musbat, sehingga mereka menafikan yang semestinya ditetapkan. Haitsu amanu bil batil, di mana mereka mengimani kebatilan. Fa asbatu al-manfi, dan mereka menetapkan yang dinafikan. Wa nafau al-musbat, dan menafikan yang ditetapkan. Haitsu kafaru billah, di mana mereka kufur kepada Allah. Ya, jadi ini nafihum al-haq wa isbatun wal batil. Mereka menafikan yang benar dan menetapkan yang batil. Kemudian Syekh menutup penjelasan masalah yang ke-14 ini, dan dengan ini kita tutup. Fahadi qa'idatul jahiliyah, dan ini adalah kaidah orang-orang jahil. Allati asiruna 'alaiha, yang mereka berjalan di atasnya. Wa yatahabbabuna fi dhalalihim, dan mereka serampangan dalam kesesatan mereka. Kalau tatabba'ta ahwalahum, seandainya engkau mengikuti keadaan mereka, mempelajari keadaan mereka, la wajadtaha, ta'nya semestinya di fathah, ya. Di situ di dhammah, diperbaiki. La wajadtaha, bukan la wajadtuha. Karena kan sebelumnya falau tatabba'ta, jika engkau mengikuti, mempelajari keadaan mereka, tentu engkau akan mendapati, kan begitu, bukan tentu aku. Kan gak cocok kalau kita mengatakan seandainya engkau mempelajari keadaan mereka, tentu aku akan mendapati. Kan gak nyambung. Jadi yang benar disitu la wajadtaha, ya, diperbaiki harokatnya. Tentu engkau akan mendapatinya, yakni hak dhamir hak kembali kepada ahwal. Tentu engkau akan mendapati keadaan mereka. La takhruju an hadhil qa'id, tidak keluar dari kaidah ini. Faman asyraka billahi faqad nafa ma asbathahullah. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti dia telah menafikan apa yang Allah tetapkan. Wa asbata ma nafahullah, dan menetapkan apa yang Allah nafikan. Wa man ahalla haraman, dan barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram. Au harrama halala, atau kan haramkan sesuatu yang halal. Fahuwa min hadzal qabil, maka dia termasuk dari jenis ini. Faman nafa ma ahallahu Allah, maka barang siapa yang menafikan apa yang Allah halalkan, wa athbata ma harramahu Allah, dan menetapkan apa yang Allah haramkan, fahuwa min hadhihi alqaidah, maka dia termasuk dari kaidah ini. Allati la yakhruju anha syai'un min af'alil jahiliyah, yang tidak keluar dari kaidah ini sedikit pun dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa man ada ahla tauhid, dan barang siapa yang memusuhi ahlu tauhid, wa wala ahla syirk, dan loyal kepada ahlu syirk, faqad nafa ma athbathahu Allah, maka berarti dia telah menafikan apa yang Allah tetapkan, wa athbata ma nafahu Allah, dan berarti dia telah menetapkan apa yang Allah nafikan. Mengapa? Li'anna Allah amara bimualatil mu'minin, karena Allah memerintahkan agar kita bersikap loyal terhadap orang-orang mukmin, wa naha'an mu'alatil musyrikin, dan Allah melarang dari loyal kepada orang-orang musyrik. Nah, jadi itu contoh-contoh ya, mereka menerapkan kaidah ini. Apa saja tadi contohnya? Allah memerintahkan untuk menetapkan tauhid, justru mereka menafikan tauhid dengan menetapkan kesyirikan. Ya, contoh yang lain dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya kan? Allah menetapkan yang halal, justru mereka menafikannya dengan mengharamkan yang halal, atau sebaliknya menghalalkan yang haram, atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Nah, Allah memerintahkan agar kita bersikap loyal ya kepada ahli tauhid, kepada orang-orang yang beriman, justru mereka menafikannya dengan cara memusuhi ahli tauhid dan orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah kaidah mereka, semua kaidah, semua masalah karakter, ya, problematika orang-orang jahiliyah dibangun di atas kaidah. Apa itu? Menetapkan apa yang Allah nafikan dan menafikan apa yang Allah tetapkan. Wallahu taala alam bisawab wa naktafi bihadza al-qadar. Jazakumullahu khairan. Faddalu barakallahu fikum.